mawalah. Amma ba'd. Madin yu'rafu bimadha? Nah, bita' ta'nits as-sakinah. Dan ta ini adalah tanda fi'il madhi yang sangat-sangat jelas atau sangat-sangat penting. Sehingga bisa tahu nikmat dan bi'sa walaupun jamid ternyata dia fi'il. Sebab bisa dimasuki ta' nikmat dan bi'sa. Demikian pula dengan ta' kita tahu bahwa laisa dan asa juga fi'il. Padahal kalau kita lihat dia juga beku. La yatasarraf, enggak bisa ditasrif. Bahkan secara makna kayak huruf la. Laisa artinya tidak kan? Sama dengan la. Tapi kok tahu dia fi'il dari mana? Dari ta. Ta'nits as-sakinah. Ta'nits as-sakinah. Laisat dan asad. Asa, asad hindun. An yaqum, an taqum. Asad hindun, an taqum. Atau asa zaidun, an yaqum. Kaifa al-i'rab? Bagaimana i'rabnya? I'rabnya sebagaimana dipelajari bahwa asa adalah fi'il madhi. Berarti Zaid? Hah? Fa'il. Terus, bagaimana dengan an yaquma? An wa ma ba'daha? An dan apa yang setelahnya fi mahal nasbin madha khabar asa, khabar asa, karena dia mirip seperti kana kerjaannya, kana Muhammadun tajiran. Demikian pula asa Zaidun an yaquma. Hanya saja kemarin dibahas bahwa an yakuma katanya i'rabnya al-masdarul munsabak min an wa ma ba'daha, masdar yang terbentuk dengan an dan setelahnya mansub. Tapi ketika dipraktikkan an dengan yakum menjadi qiyam, asa Zaidun al-qiyam, jadi aneh, jadi janggal. Karena al-qiyam kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya keberdirian. Bahwa Zaidun keberdirian. Ini tidak bisa menjadi khabar. Kalau qa'im saja bisa. Zaidun qa'im. Kalau Zaidun al-qiyam, Zaid adalah keberdirian, ya bukan. Ini yang kemarin saya ingatkan. Barangkali lupa. Kaifal jawab? Itu yang paling penting buat kalian. Bagaimana jawabnya? Iya ya. Kok aneh Zaidun al-qiyam? Kalau diterjemahkan, semoga Zaid menjadi keberdirian. Kok aneh? Masing-masing para nuhat memberikan jawaban-jawaban. Ada yang menjawab bahwa al-qiyam maknanya qa'im. Ada yang menjawab itu adalah begini. Sekian banyak jawaban. Saya minta dari kalian satu jawaban yang ahsan menurut muallif. Apa huwa? Ma huwa? Asa bimakna qaraba. Itu yang paling penting. Kalau asa bimakna qaraba, tidak aneh. Qaraba Zaidun al-qiyam. Zaid mendekati keberdirian. Zaid mendekati keberdirian. Karena asa bermakna qaraba. Bahkan disebutkan min af'alil muqaraba. Min af'al al-muqarabah. Maka itu lebih bagus dari jawaban orang yang mengatakan bahwa itu annya masdariyah. Agak janggal. Karena masdariyah tidak ngaruh. Ini annya ngaruh kok. Lebih bagus pula dari jawaban orang yang menjawab bahwasanya an di sana dikatakan seakan-akan maknanya dia bersama fi'ilnya menjadi qa'im. Enggak nyambung juga. Oh jelas masdarnya qiyam kok jadi qa'im isim fa'il. Sekian jawaban yang lain itu kalah bagusnya dengan jawaban yang pertama. Sehingga yang kalian hafalkan cukup jawaban yang pertama, bahwasanya asa bimana qaraba sehingga tidak janggal. Qaraba Zaidun al-qiyam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sudah kita selesaikan ciri-ciri fi'il madhi. Maka sekarang ciri-ciri fi'il mudhari'. Matannya, qala al-musannif rahimahullah, wa mudhari'un yu'rafu bidukhuli lam 'alaihi nahwu lam yaqum. Fi'il mudhari' dikenal, diketahui dengan masuknya huruf lam. Seperti lam yaqum. Seperti lam yakum. Kita lihat syarahnya. Wa mudari'un. Wa huwa ma dalla ala ma'nan muqtarin bi ahadi zamanain. Al-hal wal istiqbal. Jangan lupa apa makna mudari'. Kalian sudah masih ingat dalam tuhfah. Pemudari' adalah apa yang menunjukkan maknan atau hadas muqtarin bi ahadi zamanain. Berkait dengan dua zaman, berkait dengan waktu, hal wal istiqbal. Ini fi'il mudhari. Berkait dengan waktu al-hal sekarang atau istiqbal yang akan datang. Baik, kalau belum ada qarinah, maka enggak akan bisa diketahui apakah dia maknanya untuk sekarang atau untuk yang akan datang. Perhatikan apa yang tulis. Unduru ila sabura. In qulna, kalau kita katakan ala sabilil misal, mata waqa'a al-an atau istiqbal, man qala al-hal khata wa man qala al-istiqbal khata. Limadha? Yahtamilul isnain, yahtamil al-isnain, memungkinkan keduanya. Yaqumu Zaidun, mungkin nanti akan bangun. Yaqumu Zaidun, sekarang dia bangun. Maka karena fi'il mudhari' ada dua kemungkinan waktu, hal dan istiqbal. Istiqbal. Maka dia yahtamilul ma'nayain, dia mencakup dua makna ini sampai ada qarinah. Atau dengan bahasa yang ada dalam kitab, la yata'ayyan al-hal awil istiqbal illa biqarinatin. Undur ilal kitab dan kasih sabilo atau kasih garis atas. La yata'ayyan li ahadihima illa biqarinah. Tidak bisa ditentukan hal atau istiqbal kecuali kalau ada qarinah. Apa qarinah? Tanda-tanda atau ciri-ciri. فَعِنْدَ تَجَرُّدْ عَنْهَا يَكُنُ مُحْتَمِلًا لَهُمَا. Kalau enggak ada qarinah, maka memungkinkan kedua-duanya. Mungkin hal, mungkin istiqbal. Apa saja qarinahnya? Kita lihat. فَيَتَعَيَّنْ لِلْإِسْتِقْبَالِ. Akan bisa jelas bahwa itu istiqbal kalau dimasuki qarinah-qarinah sebagai berikut. إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ السِّينُ. Sayaqumu akan bangun, berarti istiqbal. Au saufa, saufa yaqumu Zaid, berarti istiqbal. Au la nafiyah, la yaqumu Zaid, juga istiqbal. Au adawat syart, atau adawat syart. Apa adawatu syarat? Contohnya in takum akum. Terjadi apa belum terjadi? Belum terjadi. Berarti istiqbal. Walaupun fi'il mudhari'. In takum akum. Kalau engkau berdiri, aku pun berdiri. Berarti belum berdiri. Maka ini qarinah-qarinahnya. Yata'ayyan lil istiqbal, akan tertentu maknanya untuk istiqbal, untuk yang akan datang, kalau dimasuki korinah-korinah sebagai berikut. Pertama, sin, saya kumu, akan bangun. Saufa, saufa yakumu, akan bangun. Atau la nafiyah, dia belum bangun. Berarti istiqbal. Aw adawatu syarat, atau adawatu syarat, intakum akum. Naam, aw adawatun nasab, atau adawatun nasab. Seperti, naam. Contohnya, dalam jumlah mufidah, uridu an aqum. An aqum, akan bangun. Aku ingin bangun, belum bangun. Uridu an aquma. Awit taraji, atau harapan. Seperti yang tadi. Asa Zaidun an yaqum. Belum yaqum. Akan datang. Aulau masdariyah lau taqumu. Kalau engkau bangun, maka bangun. Aku bangun. Dan ila akhirih. Baik, berapa itu? Sin, saufa, lanafiyah, adawatul syarat, adawatul nasab, at-taraji, lawal masdariyah. Sekarang yang hal. Wayata'ayyan al-hal idha qatarana. Dan akan tertentu maknanya adalah hal jika dimasuki kalimat-kalimat sebagai berikut. Seperti al-an, sekarang. Yaqumu Zaidun al-an. Zaid bangun sekarang. Berarti hal. Au as-sa'ah, yang maknanya sekarang juga. Yaqumu Zaidun as-sa'ah. As-sa'ata. Atau yaqumu Zaidun anifan. Zaid baru bangun. Sekarang juga. Au bila mil ibtida. Liyakum Zaid. Au bin nafi bilaisa. Atau dinafikan dengan laisa. Naam. Sama juga dinafikan dengan in. Atau dinafikan dengan ma. Itu juga maknanya sekarang. Sekarang dia tidak bangun. Sekarang dia tidak bangun. Qad yakunu ma'nahu madiyan. Tetapi juga anehnya fi'il mudhari' kadang bisa bermakna madhi. Wadhaka, yang demikian kalau dimasuki lam atau lamma. Apa artinya lam yakum? Zaidun lam yakum. Zaid tidak berdiri. Tadi tidak berdiri. Kalau nanti mau berdiri. Iya kan? Gini. Contohnya kalau saya katakan pada kalian. Lam aqum. Kemudian saya berdiri. Apakah saya berdosa? Lam aqum. Kemudian dia berdiri. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena yang dinafikan tadi. Aku belum bangun. Terus dia bangun. Berarti yang dinafikan yang madhi atau yang akan datang? Yang madhi. Jadi perhatikan uniknya fi'il mudhari. Yang kalian sudah pelajari sejak SD. Ternyata ada keunikan-keunikan. Bahwasannya yang dinafikan itu adalah yang lalu. Kalau yang akan datang tidak dinafikan. Kalau yang akan datang dinafikan biasanya pakai lan. Lan akum. Aku tidak akan bangun. Tetapi kalau lam akum, aku belum berdiri. Artinya tadi aku tidak berdiri, sampai sekarang aku tidak berdiri. Nah, sekarang baru mau berdiri. Maka kalau saya katakan lam akum, kemudian dia berdiri, dia tidak berdusta. Atau lamma akum. Lamma akum. Atau lamma akum. Aku belum berdiri, sehingga dinafikan apa yang maudhi. Barakallahu fikum. Karena fi'il mudhara ini bisa bermakna hal, bisa bermakna istiqbal, bahkan bisa bermakna madhi. Dari sinilah. Makanya fi'il mudhari' disebut mudhari'. Baru tahu kita ternyata fi'il mudhari' dinamakan mudhari' karena ini. Apa sih arti mudhari'? Yudhari'. Yudhari' itu artinya musyabih, mirip. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang musyabih. Summiya mudhari'an li mudhara'atihi. Dia dinamakan mudhari' karena dia mudhari'u ay musyabahatun au yushabih al-ism atau yushabih al-ism li musyabahatihi al-ism, karena dia mirip dengan isim. Yang namanya kalimah ada tiga: isim, fa'il, hal. Masing-masing punya maziyah, masing-masing punya keistimewaan, punya sifat-sifat. Tentunya berbeda-beda. Hanya saja fi'il ada tiga. Ada fi'il mudhari'. Kenapa fi'ilnya dikatakan mudhari'? Karena yudhari'ul ismi. Yudhari'ul isma. Karena dia menyerupai isim. Apanya menyerupai isim? Ya berubah-ubahnya tadi. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Beda enggak? Ja'a Muhammadun ra'aitu Muhammadan wa maratu bi Muhammadin. Beda-beda dia. Yang ini pelaku, yang ini objek. Yang ini maf'ul ma'ah. Tayyib. Untuk membedakan fungsinya dia. Kapan dia jadi fa'il, kapan jadi maf'ul, kapan dia menjadi majrur, pakai i'rab. Ternyata fi'il mudhari' juga sama. Untuk membedakan keadaan-keadaannya, fi'il mudhari' mu'rab. Bukan aslinya itu mu'rab. Karena mirip isim, jadi mu'rab. Kembali kepada kita. Sekedar tahu saja. Bahwa ternyata mudhari' itu dari kata mudhara'ah, yang artinya musyabahah. Kenapa dikatakan musyabahah? Liannahu yushabihul isim. Dari sisi mana? Min haitsu inna kullan minhuma ta'rudu lahu ma'anin. Dari sisi karena masing-masing dari keduanya, isim dan mudhari', kedua-duanya ta'rudu lahu ma'anin, kedua-duanya dihadapkan kepada berbagai macam makna yang berbeda-beda. Sama sin, saufa, la nafiyah, adawatu syarat, adawatu nasab, dan taraji, maknanya istiqbal. Tetapi kalau diiringi dengan al-an, as-sa'a, anifan, maknanya al-hal. Kalau diiringi lam dan lamma, atau laula limtina'iyah, apa? Nah, maknanya madhi. Akhirnya sama dengan isim. La, ya ta'rudu lahu ma'anin. Dihadapkan kepada sekian makna. Yaftaqiru fit tamyiz bainahuma ila al-i'rab. Akhirnya dia membutuhkan, yaftaqir, membutuhkan fit tamyiz untuk membedakan antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lain. Ila al-i'rab, membutuhkan i'rab. Muhammad yang pelaku, Muhammad yang maf'ul terkena pekerjaan, Muhammad yang majrur dengan ba dan sebagainya, bagaimana membedakannya dengan i'rab? Demikian pula fi'il mudhari' yang maknanya ini, yang maknanya hal, yang maknanya istiqbal, yang maknanya madhi, dengan apa membedakannya? Dengan i'rab juga. Disitulah mudhari' dinamakan mudhari' dengan makna musyabih, menyerupai isim. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan wa yu'rafu ayumayyaz anil madhi wal amr, maka dia bisa diketahui, dibedakan dari madhi dan amr, bidukhul lam alaih, dengan masuknya huruf lam. Bi an yaqa ba'daha min ghairi faslin. kalau terjadinya lam bersama fi'il mudhari' tanpa ada pemisah. Min ghairi faslin, tanpa ada pemisah. Nah, tanpa ada pemisah. Contohnya lam yaqum. Wa hadhihi al-alamah anfa'al alamat. Tanda ini merupakan tanda yang paling bermanfaat, yang paling membedakan untuk fi'il mudhari'. Falidha qatasara 'alayha, oleh karena itu musannif hanya menyebutkan ringkas hanya lam saja. Padahal ciri-ciri fi'il mudhari' ada lagi yang lain, tetapi yang disebut oleh beliau satu saja, yaitu lam. Limadha anfa'al 'alamat? Karena dia sebagus-bagus, semanfaat-manfaat tanda. Yang paling membedakan fi'il mudhari' adalah lam. Oleh karena itu iqtasara 'alaiha, oleh karena itu musannif hanya mengkhususkan satu saja. Wa qad marra annahu yumayyiz aidan, padahal sudah tahu kita bahwa bisa pula dibedakan fi'il mudhari' dengan apa? Bidukhuli harfit tanfis. Bisa pula diperhatikan perbedaannya dengan apa? Masuknya huruf tanfis, sin dan saufa. Huruf tanfis adalah sin dan saufa. Sayaqumu dan saufa yaqum. Fa in dallatil kalimah ala ma'nal mudhari' wa lam taqbal lam fa hiya ismun. Kalau ada satu kalimat maknanya seperti makna fi'il mudhari', tetapi tidak menerima lam, maka dia isim. Kalau ada kalimat maknanya seperti mudhari', seperti ana dahibun ilal ma'had. Ana dahibun ilal ma'had. Dahibun. Seperti fi'il mudhari' enggak? Maknanya persis sama dengan ana adhabu ilal madrasah. Ana dahibun ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah. Tetapi yang ini bisa dikasih lam. Ana lam adhab ilal madrasah. Tapi dahibun, bisakah dimasuki lam? Ana lam dahibun atau lam dahib? Tidak bisa. Lam yusma' indal Arab. Terdengar janggal. Ana lam dahib. Tidak bisa dimasuki lam. Kalau ada kalimat yang mirip maknanya dengan mudhari', tetapi tidak bisa dimasuki lam, maka dia isim. Contoh kedua. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Au. Darabtuka fataqulu au. Aku pukul engkau dan engkau berkata au. Allah. Apa artinya Allah? Hah? Atau dajjah? Aku merasa sakit. Mudhari' bukan itu. Mudhari'. Maknanya sama dengan mudhari'. Tapi ini bisa lam atau dajja. Ini lam awuh. Enggak bisa. Baik. Maka kalau ada kalimat yang maknanya seperti mana mudhari', tapi tidak bisa dimasuki lam, maka dia isim. Yakin dia isim. Jadi lam itu betul-betul tanda yang hebat sekali. Anfa al-alamat. Tanda yang paling bagus. Dimasuki lam tidak bisa? Isim. Dimasuki lam tidak bisa? Isim. Hanya saja yang ini isim wasf atau sifat musabbah. Sedangkan yang ini adalah isim fi'il. Isim fi'il. Contohnya ada di sini. Dalam kitab kita. Kita baca. Qala, kata penulis rahimahullah, fa in dallatil kalimah, ketemu, fa in dallatil kalimah ala makna mudhari, kalau ada kalimat yang maknanya sama dengan makna mudhari, walam taqbal lam, tetapi tidak bisa menerima lam, fahiya ismun, maka dia isim. Imma liwasfin, bisa jadi karena dia wasf, seperti darib, ana daribun, ana dahibun. Wa imma li fi'l, atau karena isim fi'l, seperti awah, bimana atawajja', merasa sakit. Au uffin, fala taqul lahuma uffin. Uff maknanya atadajjar, aku merasa susah, merasa berat, aku merasa terganggu. Uff. Taibilahuna. Sampai sini ada pertanyaan? Mafhum? Nah. Mafhum. Mafhum. Kalau yang bingung tanyakan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.